Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, rahiman wa rahimakumullah. Ayuhat talabah dan talibat yang saya muliakan dan saya cintai fillah, masih melanjutkan pembahasan bab yang kedua dari buku Ilmu Faraid, bab yang dikhususkan untuk menyebutkan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam tentang warisan. Ya. Walhamdulillah kita sudah membaca beberapa ayat. Ayat yang ke-11 dari surah An-Nisa yang menjelaskan tentang warisan bagi abna'ul mayyit, aulad, ya, anak-anak mereka, mayyit, cucu-cucunya. Demikian juga abawain, al-ab wal-um, ayah dan ibu. Di ayat yang ke-12 juga sudah kita bahas bersama, kita baca ayatnya. Penjelasan tentang hukum Allah Jalla wa'ala tentang warisan bagi zauj, suami dan zaujah, istri. Demikian pula awladul anak-anaknya ibu atau saudara-saudari seibu pada ayat yang ke-12. Juga sudah kita baca ayat yang terakhir dari surah An-Nisa yang menjelaskan tentang warisan bagi saudara-saudari sekandung dan saudara-saudari se ayah. Naam. Yang kita dapatkan dalam ayat-ayat itu, kita membaca bahwasannya bagian-bagian yang telah ditentukan di dalam Al-Quran itu ada 6, yaitu 2/3, 1/3, 1/6, terus setengah, 1/4, dan 1/8. Begitu Abu Mujahid. Ya. Baik. Hafal ya. Ini ya, 2/3, 1/3, kemudian berapa? 1/6, enggak usah grogi. Kemudian berapa? Setengah, 1/4, dan berapa? 1/8. Nah. Orang-orang yang mendapatkan bagian-bagian ini disebut sebagai ashabul furud. Ashabul furud. Apa Abu Mujahid? Ashabul furuq. Jadi dapat jatah-jatah tertentu. Nah, biar antum fokus. Nah, termasuk yang mendengarkan di sana, ya, perhatikan agar fokus. Taib. Nah, kita akan membaca setelah ini hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam tentang ahli waris yang mereka tidak mendapatkan bagian khusus. Tidak ada jatah tertentu, itu tidak ada. Mereka lah yang disebut sebagai asobah. Ya, mereka lah yang disebut sebagai apa? Asobah. Mereka ahli waris namun tidak mendapatkan bagian apa? Tertentu. Bagiannya tidak ditentukan, setengah, ya, 1/4, 1/8, ya, 2/3, 1/3. Tidak ditentukan. Tidak ada ketentuan dia mendapatkan, ya, sejumlah tertentu, tidak. Tetapi dia ahli waris. Nah, terus bagaimana cara mendapatkannya? Ini yang akan kita baca. Jadi ahli waris itu ada yang telah ditetapkan berapa bagiannya, dan ada ahli waris yang tidak ditetapkan berapa bagiannya. Ya. Mereka lah yang disebut sebagai asobah. Sebagai apa? Asobah. Ahli waris yang termasuk dari asobah disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Abdullah bin Abbas. Ya, kita baca ya, hadis ini. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala alhiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakarin. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, alhiqu, berikanlah alfara'idha, faraid itu, berikanlah bagian yang telah ditentukan di ahliha, kepada yang berhak. Bagian-bagian yang telah ditentukan, berikan kepada mereka. Yang dapat setengah, berikan setengah. Yang dapat seperempat, berikan seperempat, dan seterusnya. Fama baqiya, maka apa yang tersisa? Adapun yang tersisa, tersisa setelah diberikannya bagian-bagian yang tertentu itu. Fama baqiya, maka apa yang tersisa? Fahuwa, maka sisa itu, li aula rajulin dzakarin, diberikan kepada kerabat laki-laki yang terdekat dengan mayit. Inilah asobah, ahli waris ya, yang tidak ditetapkan apa bagian tertentunya ya. Mereka adalah kaum laki-laki yang ya banyak ya. Misalnya akhun syaqiq, saudara sekandung, itu asobah, tidak ada bagian tertentu. Am syaqiq, paman, juga apa ya, asobah, tidak ada bagian tertentu ya. Kemudian ibnu am ya, anaknya paman, anak laki-lakinya paman sekandung, ini sepupu ya, juga apa, asobah. Nah, ketika banyak asobah terkumpul dalam sebuah kasus, maka tidak kemudian semuanya dapat, tidak. Tetapi berikan kepada yang hubungan kekerabatannya paling apa, dekat. Ya, kalau ada saudara sekandung, ada paman, ya tentunya yang paling dekat dengan mayit adalah saudara sekandung. Dialah yang akan mendapatkan sisa dari harta setelah diberikan kepada ashabul furud. Ashabul furud. Nah, bisa difahami Abu Salma? Baik. Apa yang untuk fahami? Kalau terkumpul beberapa asobah, maka diberikan kepada asobah yang ada terdekat. Rumahnya apa kekerabatannya? Kerabatannya. Baik. Walaupun dekat rumahnya, tapi kekerabatannya jauh ya. Yang jauh sana yang mendapatkan. Faham ya? Walaupun di Sorong sana, Abu Mujahid ada rojul ba'id, rumahnya jauh di sana, di ujung timur. Tapi dia akhun syaqiq, saudara sekandung. Nah, ya dia yang dapat. Wabillahi taufiq. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dan Imam Muslim. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Hadis berikutnya adalah kisah ya, pembagian waris yang Rasul alaihi salatu wassalam bagikan berdasarkan ayat yang turun kepada beliau, di mana dalam kasus itu terkumpul adanya ashabul furud, orang-orang yang mendapatkan bagian tertentu, dan di situ ada asobah. Ya. Jadi sekaligus hadis ini adalah dalil dan juga contoh kasus. Dalil sekaligus apa? Contoh kasus. Naam. Dan ini juga sebagai contoh bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam tidak membagi ya, dari diri beliau tidak. Nah, beliau hanya al-qasim, beliau hanya yang membagikan. Adapun yang memberi sesungguhnya adalah siapa? Allah jalla wa ala. Nah, innama ana qasim, saya yang membagi. Wal mu'ti huwallah azza wa jalla, yang memberi adalah siapa? Allah, wallahu wal mu'ti. Dia yang memberi. Nah, An Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, qala, berkata Jabir, ini kisah. Ya, orang kalau dengar kisah senang. Jadi jangan ngantuk antumnya. Ini kisah. Ya. Baik. Nah, antum Abu siapa? Hewan antum. Ayos, hewan. Abu Husain. Abu Husain. Hah? Ada L-nya. Abul Husain. Nabas. Ya Abul Husain. Istami'u, perhatikan kisah ini. Antum perhatian, jangan ya, jangan kemana-mana. Ja'at imra'atu Sa'd ibn Rabi'. Datang istrinya Sa'd ibn Rabi'. Sudah meninggal Sa'd ibn Rabi'. Ini imra'atu Sa'd ibn Rabi', istrinya Sa'd ibn Rabi' datang kepada Nabi. Bibnataiha, sambil membawa dua putrinya. Ya. Zahirnya masih kecil, ya. Dibawa dua anak ini, masih kecil. Ibnataiha min Sa'din, anaknya Sa'd. Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasul alaihi salatu wasallam, faqalat, maka berkatalah imra'atu Sa'd bin Rabi', ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hatan ibnata Sa'd bin Rabi', ya Rasulullah, ini dua putrinya Sa'd bin Rabi', qutila abuhuma, ayahnya itu Sa'd bin Rabi', meninggal bersamamu yauma Uhud, pada perang Uhud, syahidan, meninggal terbunuh dalam jihad fisabilillah. Wa inna ammahuma, dan ada kejadiannya Rasulullah, paman keduanya, paman keduanya berarti tidak lain adalah saudaranya siapa? Sa'd ibn Rabi'. Paman keduanya akhadha malahuma, ya, mengambil harta keduanya. Falam yada'lahuma malan, sehingga tidak meninggalkan sedikit pun untuk kedua putri ini malan, harta. Wala tungkahani, dan keduanya tidak mungkin menikah, illa walahuma malun, kecuali kalau dia punya harta. Qala, kemudian ya, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, ini Rasul menjawab, ya kan, berarti wanita ini datang untuk meminta fatwa. Tapi Nabi tidak punya jawaban. Subhanallah, ada adabun azim, adab yang sangat besar yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Seorang nabi la yatajarra, tidak ya berbicara kecuali ketika datang wahyu dari siapa? Allah. Nah, zaman sekarang ini di antara kejelekan yang ada adalah ketika orang yatajarra fil futya, bermain-main dan terlalu tergesa-gesa dan terburu-buru, berani dalam berfatwa tanpa ilmu, biduni ilmin. Nabi hanya mengatakan yaqdillahu fi dalik, Allah akan memutuskan masalahmu. Nabi tidak bisa memberikan keputusan. Fanazalat ayatul miras, maka turunlah ayat tentang warisan. Jadi lahiriah dari kisah ini ayat waris turun, ya, berkenaan dengan apa? Dengan kisah Sa'd ibn Rabi'. Fa ba'atsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ammihima, maka setelah turun ayat Nabi memutuskan. Bagaimana keputusan Nabi? Dipanggil ini pamannya kedua putri ini, yakni saudaranya Sa'd bin Rabi', dipanggil. Dia sudah terlanjur mengambil semua apa? Harta. Harta sudah diambil semua, hartanya Sa'd bin Rabi'. Ya. Padahal dalam kasus kematian Sa'd bin Rabi', ya, Sa'd bin Rabi' memiliki ahli waris seorang istri, ya, yang datang kepada Nabi, dua orang apa? Perempuan, ibnatai Sa'din, dua orang perempuan putrinya Sa'd, dan satu lagi apa? Abu Mujahid. Hah? Pamannya Sa'd bin Rabi'. Salah, bukan pamannya, tapi saudaranya. Iya. Fokus ya, Mas ya. Nah, pamannya kedua putri. Begitu ya. Abul Husain atau Abul Hasan, Abul Husain. Tapi ini kasus yang ada seperti ini. Jadi Sa'd bin Rabi' meninggal, ada seorang istri, dua orang putri, ya bint, dan satu saudara sekandung. Nah, dan sudah diambil semuanya oleh akhu, yakni Sa'd, sudah diambil semua hartanya. Karena sudah diambil, pembagian ini tidak sesuai dengan keputusan Allah Jalla wa'ala. Maka dipanggillah saudaranya Sa'd ini, Nabi memanggilnya. Faba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ammihima. Maka Rasul mengutus, ya, utusan kepada paman kedua wanita ini, kedua putri Sa'd ini. Faqala, Nabi mengatakan, memerintahkan, a'ti ibnatai Sa'di ats-tsulutsain. Tolong berikanlah 2/3 hartanya Sa'd yang sudah meninggal, 2/3-nya berikanlah kepada siapa? Dua putri ini. Sudah kita baca kemarin ayatnya. Ya, di dalam ayat 176 dari surah apa? An-Nisa. Afan, ayat yang ke-11. Ya. Dari surah apa? An-Nisa. Ayat yang ke-11 dari surah An-Nisa, warisan apa namanya? Anak-anaknya mayit. Kalau seorang wanita atau ada anak satu, maka dia mendapatkan setengah. Kalau dua orang atau lebih, maka mendapatkan 2/3. Seperti dalam kasus ini, karena anaknya Sa'd bin Rabi adalah dua wanita, dua perempuan, berdasarkan ayat surat An-Nisa ayat 11 diberikan berapa? 2/3. Nah, 2/3 berikanlah kepada putri Sa'd bin Rabi. Wa a'ti ummahuma, dan berikanlah untuk ibu keduanya. Ibu keduanya tidak lain adalah siapa? Istrinya Sa'd. Nah, jadi bahasanya zaujat Sa'd, istrinya Sa'd. Berapa ikhwan? As-sumun, 1/8. 1/8 dari hartanya Sa'd. Kenapa? Karena Sa'd punya anak. Karena Sa'd punya anak, maka istrinya mendapatkan 1/8 berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat berapa ikhwan? Ayat 12. Ya, ayat 12. Tentang warisan suami dan apa? Istri. Ya. Nah, inilah yang mendapatkan warisan dengan bagian tertentu. 2/3 telah ditentukan, 8 sudah ditentukan. Nah, dan masih ada sisa. Maka diberlakukanlah hadis tadi, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, alhiqul fara'idha bi ahliha. Berikanlah bagian-bagian yang telah ditentukan itu kepada yang berhak, yang punya jatah tertentu tadi. Berikanlah kepada mereka. Fama baqiya, kalau ada sisa. Kalau ada sisa, kalau tidak ada ya sudah. Fama baqiya, maka apa yang tersisa? Adapun yang tersisa, maka berikanlah kepada asobah, kepada kerabat laki-laki mayit yang paling apa? Dekat. Dalam hal ini, ya, dalam kasus ini, kerabatnya Sa'd bin Rabi'ah hanya saudaranya ini. Maka saudaranya mendapatkan sisa dari harta Sa'd bin Rabi'ah. Bisa dipahami, ikhwan? Seandainya harta yang ditinggalkan adalah, kasusnya ada kasus seperti ini, harta yang ditinggalkan 24 juta rupiah, misal. Ya. Hartanya 24 juta rupiah. Maka untuk dua putri mayit berapa? 2/3-nya 16 ya. Untuk istrinya mayit 1/8-nya berapa? 3. Berarti sudah terpakai 16 plus 3 19 juta rupiah. Tersisa 5 juta rupiah diberikan kepada ya saudara laki-lakinya mayit. Naam. Insyaallah jelas di sini, ikhwan, ya. Jadi hadis Ibnu Abbas dan hadis Jabir bin Abdullah menjelaskan tentang adanya ahli waris yang tidak mendapatkan jatah tertentu, tetapi dia mendapatkan manakala dalam kasus waris itu ada sisa harta setelah diberikan kepada ashabul furub, ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu. Bismillah. Nah, kemudian ikhwatil kiram wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah, di akhir ya, bab yang kedua ini kita sebutkan dua buah hadis ya, yang juga merupakan dalil terkait dengan warisan. Berikutnya adalah hadis Abu Umamah. Hadis Abu Umamah Al-Bahili. Taib. Abu Umamah ini punya kisah ya, Khan. Punya kisah. Beliau pernah diutus oleh Nabi untuk berdakwah di kaumnya. Berdakwah di kaumnya. Ya. Dari kabilah atau Bani Bahilah. Diutus oleh Nabi alaihi salatu wasalam, ketika itu kaumnya masih musyrik. Musyrikin. Ya. Pergilah Abu Umamah ke kaumnya untuk berdakwah. Disambut oleh kaumnya. Kaumnya ketika itu sedang pesta. Pesta darah tadi. Jadi yang dimakan itu darah. Disambut. Ahlan, enggak tahu bagaimana sambutannya, yang jelas apa? Ya. Sambutan yang hangat. Fadol makan. Nah, ya. Tapi suruh makan apa? Darah. Ya, Abu Mama ini, saya datang ke sini untuk melarang kalian dari makanan ini. Dan untuk kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Untuk mentauhidkan Allah, untuk meninggalkan syirik. Ada makna ya ini. Begitu mereka mendengarkan dakwahnya Abu Umamah, marah, diusir ini Abu Umamah. Padahal Abu Umamah di tengah mereka ma'ruf. Orang kalau sudah satu kabilah, apalagi memiliki nasab, ya terhormat. Terbukti tadi disambut hangat. Tapi ketika Abu Umamah menyampaikan dakwah, diusir oleh kaumnya. Ya. Kata Abu Umamah, saya pun pergi meninggalkan kaumku dalam keadaan saya betul-betul lemah, dalam keadaan betul-betul tidak punya daya, capek sekali beliau, ya, lapar, ya, sampai di suatu tempat saya terhenti dan tertidur, ya, tertidur. Dalam tidur saya bermimpi disuguhi apa namanya susu, laban. Fasyaribtu min, maka saya pun minum, sampai kenyang, sampai perut saya apa namanya besar. Ketika saya bangun ternyata hilang itu lapar dan perut saya betul-betul apa besar dan tak lemes sama sekali, kembali tenaga itu. Jadi diberi minum oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam mimpinya. Allahu ala kulli syai'in qadir. Ya. Ashabul Kahfi saja 309 tahun ya, tidak makan, tidak minum. Allah yang memberikan mereka apa makan minum. Ya, nah, kaumnya setelah Abu Umamah diusir, mereka apa namanya ribut sendiri. Ya. Kenapa kalian usir Abu Umamah? Ini orang baik, orang yang mulia tengah kalian. Kenapa usir? Ada yang merasa menyesal. Ya. Sana kirim makanan yang dia suka. Yang halal tentunya ya, maka sebagian dari mereka menyiapkan makanan ya, yang halal, dikejar Abu Umamah, dicari, diikuti jejaknya sampai ketemu Abu Umamah, disuguhi makanan. Ya Abu Umamah, ya, ini makanan. Kata Abu Umamah, saya tidak perlu lagi. Tidakkah kamu lihat bagaimana kondisi saya sekarang ini, segar, bugar, sehat. Dia ceritakan mimpinya ya, maka orang ini percaya. Fa'amana bir Rasul, kemudian beriman kepada Rasul, bahkan kaumnya juga demikian. Wal hidayah minallah, hidayah dari Allah Jalla wa'ala. Ini kisah Abu Umamah ya, sahabat yang mulia. Di antara hadis yang beliau riwayatkan adalah terkait dengan apa? Wasiat ini. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, innallaha qad a'ta kulladhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin. Rasul bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya sudah memberikan kepada masing-masing ahli waris hak-hak mereka. Jadi ahli waris itu sudah Allah tetapkan dan hak-hak mereka sudah ditetapkan. Itulah jatahnya mereka. Fala wasiyata liwarisin, maka ahli waris tidak boleh mendapatkan lagi dari wasiat. Ya. Misalnya ada seorang mati, dia punya anak, ya, punya anak laki-laki, anak laki-laki dua, itu saja ahli warisnya. Nah, secara perhitungan dan hukum Allah Azza wa Jal, ya, secara hukum Allah, kalau orang ini mati, laki-laki atau anak laki-lakinya dua, maka hartanya dibagi rata untuk mereka berdua. Itu pemberian Allah. Ternyata orang yang meninggal ini punya wasiat. Wasiatnya untuk anak yang paling besar, ya, saya berikan harta sekian juta dulu, nah, baru setelah itu dibagi apa? Waris. Tidak bisa seperti ini. Tidak bisa. Jadi tidak bisa ahli waris itu mendapatkan pemberian dari apa? Wasiat. Nah, dan yang seperti itu akan menjadi sebab apa namanya? Tapi jelas itu maksiat karena melanggar apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya. Di samping juga akan menimbulkan madarat, ya. Dan tidak adilnya apa namanya? Pembagian. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah di dalam Taisir, ya, Kalimir Rahman, ya, maknanya dalam tafsir dalam Bahjah Qulubil Abrar ketika membahas hadis ini. Jadi beliau menyebutkan dua hadis berturut-turut dalam Bahjah, itu hadis Ibnu Abbas, Al-Hikul Fara'idha bi Ahliha, ya, dan hadis Abu Umamah, Innallaha qad a'ta kulla dihaqqin haqqahu fala wasiyata liwaris. Dua hadis ini disebutkan berurutan oleh As-Sa'di rahimahullah di dalam Bahjah Qulubil Abrar, wa syaraha hadainil hadithain. Beliau mensyarah dua hadis ini. Di antara keterangan beliau dalam Bahjah, siapa yang mewasiatkan sebagian hartanya untuk ahli waris, ahli warisnya sudah dapat sesungguhnya, ditambahi lagi dengan apa? Wasiat. Dia telah melanggar batasan-batasan Allah, karena dia telah melebihkan sebagian ahli waris atas sebagian lainnya dengan wasiat atau hibah. Jadi bukan hanya wasiat saja, hibah pun demikian. Dan ini dengan kesepakatan para ulama. Jadi tidak boleh yang seperti ini. Atau melebihkan bagian ahli waris dengan mewakafkan sepertiga harta untuk sebagian ahli waris. Ini juga tidak diperbolehkan. Nah, jadi pemberian kepada orang lain itu bisa wasiat, bisa hibah, bisa apa? Wakaf. Disebutkan di sini ada perkara yang disepakati oleh para ulama, yaitu tidak diperbolehkannya melebihkan ahli waris dengan wasiat atau apa? Hibah. Demikian pula ala rajih, ya, dengan wakaf. Nah, orang punya anak dua tadi, sepertiga harta saya wakafkan untuk anak pertama, jadi diwakafkan untuk kepentingan dia dan keluarganya, ya, sementara yang lain tidak wakaf, ya, pun demikian tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah, sebagai penutup pembahasan bab yang kedua ini adalah sebuah hadis yang kita nukilkan di sini, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak, ya, tentang warisan nenek, ya, warisan nenek. Dan ini tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an tidak ada penyebutan bagian untuk apa? Nenek. Ya. Tidak disebutkan. Ya. Loh, itu ibu-ibu bukan nenek. Ya. Ibu nenek atau bukan Abu Mujahid? Bukan, ya. Antum manggil ibu antum nenek. Itu mbasak ke putune berarti kan, ya. Baik, kembali pada hadis Ikhwan. Tidak disebutkan dalam Al-Qur'an tentang apa? Jaddah. Nenek. Tetapi disebutkan dalam hadis. Dan ini diantara contoh, ya, bahwasanya hadis itu membawa sesuatu yang tidak disebutkan dalam apa? Al-Quran. Dan apa yang ada dalam Al-Quran, ya, dan apa yang ada dalam hadis sama, semuanya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau sampaikan dalam hadis misal ma jaa fil Quran, seperti apa yang datang dalam apa? Al-Quranul Karim. Nah, jadi hadis mendatangkan sesuatu yang tidak ada dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Termasuk contohnya adalah ini. Warisan untuk nenek. An Ubadah ibn Shamit radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Ubadah ibn Shamit radhiyallahu taala anhu, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam qawa, memberikan keputusan, dan keputusan Nabi ini adalah keputusan siapa? Allah. Qadha lil jaddatain, memberikan keputusan untuk dua orang nenek. Diberikan untuk dua orang nenek, minal mirasi bisudus, diberikan seperenam, bainahuma bisawa, dibagi untuk bersama-sama. Jadi seperenam itu bukan masing-masing seperenam, tidak. Tetapi berdua dapat seperenam, dibagi rata. Misal saya meninggal dan punya anak laki-laki satu, misal ayah saya sudah tidak ada, tapi ibunya ayah masih. Ibunya ayah itulah yang saya panggil dengan apa? Nenek. Ibu saya juga sudah tidak ada, tapi ibu saya masih punya ibu yang hidup. Jadi ibunya ibu masih hidup. Ibunya ayah saya masih hidup, ibunya ibu saya masih apa? Hidup. Tapi ayah dan ibu saya sudah tidak ada. Maka warisan atau ahli waris saya adalah dua orang nenek dan satu orang anak apa? Laki-laki. Terapkan hadis tadi, hadis Abdullah bin Abbas. Alhikul fara'idha bi ahliha. Berikanlah bagian-bagian khusus kepada yang berhak. Yang berhak di sini dua orang nenek saya yang masih hidup. Di dalam Al-Quran tidak ada, tapi disebutkan dalam apa? Hadis. Dan sama saja yang disebutkan dalam hadis dengan yang ada dalam Al-Quran. Nabi memberikan untuk dua orang nenek berapa? Seperenam. Seperenam untuk mereka berdua. Sisanya diberikan kepada anak laki-laki saya. Ya, anak laki-laki saya. Kalau saya mati meninggalkan 6 juta rupiah, maka 1 juta untuk dua orang nenek. Dibagi dua, masing-masing 500 ribu. Sisanya berapa? 5 juta rupiah adalah menjadi warisan untuk siapa? Anak laki-laki saya. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, dengan dibacakannya hadis Ubadah bin Shamit, maka selesailah pembahasan bab yang kedua dari buku Ilmu Faraid, upaya menghidupkan hukum waris Islam. Dan bagi thalabah ya, yang telah mendengarkan sautiah ini untuk bisa mengulangi lagi, ya, mengulangi lagi apa yang telah kita sebutkan tadi, yukarrir, ya, mengulangi bacaan sampai memahami, sehingga kita bisa memahami bab-bab berikutnya dengan mudah insyaallah taala. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.